dari aku untuk sekian lama. Ku merindu, ku tersiksa, ini yang ku rasakan. Sewaktu aku ingin memeluk erat tubuhmu, sewaktu aku ingin kau di sisiku, kata dari sini. Hari-hari ku lalui menunggu kau hadir. Perasaan tak menentu kalau ku rasakan. Sewaktu aku ingin memeluk erat tubuhmu, sewaktu aku ingin kau di sisiku, tak dari sini. Cepatlah kau datang sayang, aku tak kuat lagi. Bila kau tak datang, bisa-bisa detak jantung ini terhenti. Kata dari sini.